selama ini. Tak lagi mampu ku dekati, walau telah ku coba agar dirimu dapat mengerti. Kesungguhan cinta darimu, kan semakin jauh, hilang bagaikan tertiup angin. Kau yang memberi terang, kau mendung membayangi. Kesungguhan